ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الإخوة والأخوات حفظكم الله pada malam ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Tauhid karya Al-Syeikh Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahab rahmatullahi alaih. Baik, sebelum kita membaca tulisan beliau seperti biasanya, ikhwan yang menghafal matannya falyatafaddal. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala bab al-khawf min asy-syirk wa qawlu Allah 'azza wa jalla inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha al-aya wa qala al-khalil 'alaihi salam wajnibni wa bani an na'budu al-asnam wa fil hadith akhrasu ma akhafu 'alaykum asy-syirk al-akbar fa su'il 'anhu fa qala ar-riya وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله مدا دخل النار رواه البخاري ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Baik, santa. Siapa lagi? Dan ada lagi? Baik. Qala al-muallif Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah pada bab as-saminu wal-ishrun, bab yang ke-28, bab maja'a fit tatayyuri, bab tentang penjelasan atau bab tentang dalil-dalil yang datang menjelaskan tentang at-tatayyur. Bab yang dalil-dalil yang datang menjelaskan tentang at-tatayyur. Jadi pada bab ini ikhwah sekalian, penulis akan menjelaskan apa at-tatayyur, bagaimana hukumnya dalam Islam, apakah boleh atau tidak, dengan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa at-tatayyur? At-tatayyur secara bahasa itu berasal dari kata tatayyara yatatayyaru tatayyuran, berasal dari kata tatayyara yatatayyaru tatayyuran. Nah, jelas ya? Baik. Dan at-tatayyur asalnya diambil dari kata at-tayr. At-tayr asalnya diambil dari kata at-tayru. Apa at-tayr? Burung. Ya. Kemudian dikatakan dengan at-tayr, tapi asal katanya diambil dari kata at-tayru, seekor burung. Tayr. Kenapa kemudian dikatakan at-tayr? Sebab dulu orang-orang jahiliyah itu mengaitkan kesialan dan keberuntungan dengan seekor burung. Dulu mereka orang-orang jahiliyah itu mengaitkan baik dan buruknya sesuatu dengan seekor burung. Ya, beruntung atau celakanya itu dikaitkan dengan seekor burung. Mereka sebelum safar, sebelum mereka melakukan perjalanan, ya, maka mereka mengambil dulu seekor burung. Kemudian burung itu diterbangkan. Ya, diterbangkan. Kemudian dilihat arah terbangnya kemana. Tentunya yang membuat mereka, bukan dari Nabi. Ya. Jadi mereka ambil burung ini kebiasaan jahiliyah. Mereka ambil burung, diterbangkan, dilihat kemana arah terbangnya. Ya. Kalau dia terbang ke arah sana, ya ini mereka yang buat ya. Taruhlah kalau terbang ke kanan, ya, tidak tahu apa terbang ke kanan kemana yang jelas. Mereka lihat kemana arah terbangnya. Kalau terbang ke arah tertentu yang mereka sudah buat, ke kanan misalnya, maka mereka berkata khair, baik, pertanda baik. Berarti lanjutkan perjalanan, selamat. Baik di perjalanan nanti, pulang selamat. Tetapi ketika burung itu terbang ke arah kiri misalnya, maka mereka berkata syarrun, jelek, pertanda tidak baik, jangan berangkat, celaka nanti di jalan. Sebab kenapa? Ini burungnya terbang ke kiri. Jelas, ini akidah jahiliyah. Dari sinilah kemudian disebut dengan at-tayyur. Dari sinilah kemudian disebut dengan at-tayyur. Jadi mengaitkan baik dan buruknya, sial atau beruntungnya, itu dikaitkan dengan seekor burung. Baik. Ya. Kemudian kalau dulu sebatas burung ya, kemudian akhirnya datang generasi berikutnya itu semakin meluas, summa amma, kemudian meluas ya, wasaru yatatayyaruna bikulli syai, maka bukan lagi mereka bertatayur dengan burung tapi segala sesuatu. Maka terkadang ada di antara mereka yang bertatayur dengan duka tempat. Kalau tempat ini di sini melakukan aktivitas tidak bagus. Di maka kalau mau bagus berkah di tempat ini. Kalau di sini jangan. Meluas ya. Atau bertatayur dengan al-adamiyin, bertatayur dengan manusia, mengaitkan sial atau beruntung dengan orang. Kalau lihat orang tertentu, oh kalau lihat kau orang begini, jangan. Itu pertanda anu itu. Ya. Kalau kau lihat ada orang begini model-modelnya, ay jangan. Ya, model wajahnya segelok lonjong, hidungnya begini. Jangan, itu kurang baik. Iya. Bertatayur dengan manusia. Iya. Ketika misalnya dia jualan, kemudian yang membeli pertama kali orang-orang yang cacat, oh jangan, gak usah dilanjutkan jualannya, sebab pasti hari ini tidak akan baik jualan. Kenapa? Pembeli pertama orang cacat, maka cacat juga nanti jualan. Nah, dikait-kaitkan. Apalagi orang kampung itu banyak sekali kaitan-kaitannya, ya kan? Ya. Baik, dikaitkan dengan orang-orang tertentu atau dikaitkan dengan hari. Kalau mau memulai usaha, mulai di hari ini, jangan mulai di hari itu. Ya, kalau mau menikah, mulai di hari ini, jangan mulai di hari ini. Dikaitkan dengan hari atau dikaitkan dengan bulan. Kalau mau menikah, bulan anu bagus. Kalau mau belanja perabot rumah tangga, bulan Muharram. Nah, ini semua model-modelnya yang berkembang ya. Kalau dulu kan burung. Iya. Oleh karena itu ikhwah sekalian, ya, para ulama memberikan definisi, sebab sudah meluas. Ya, sudah meluas, sudah ya. Kadang dengan hewan, kalau menabrak kucing misalnya, ai pulang cepat ke rumah, nanti di jalan begini. Ini semua tatayur. Jelas ya? Baik. Nah, oleh karena itu para ulama memberikan definisi secara istilah, tadi secara bahasa diambil dari kata burung ya. Secara istilah Al-Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan bahwa at-tatayur itu adalah at-tasya'umu bil asya. Merasa sial dengan segala sesuatu. Merasa sial dengan segala sesuatu. Segala sesuatu berarti umum. Apakah burung, apakah orang, apakah hari, apakah bulan, apakah hewan. Yang jelas dikaitkan baik dan buruknya sesuatu dengan benda tertentu, atau hari tertentu, atau bulan tertentu. Paham ya? Ini yang dimaksud dengan at-tatayur. Nah, ikhwan fi din azzakumullah, at-tatayur ini bagaimana hukumnya? Baik atau tidak? Baik. Ya. Kalau kita mengatakan boleh, ya berarti benar semua yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin. Ya. Tapi kalau kita mengatakan tidak boleh, ya harus kita mendatangkan dalil. Ya kan? Jangan sampai mereka mengatakan lagi ya, menurut kamu tidak boleh. Ya, maka kita di sini akan membawakan keterangan-keterangan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Baik, ikhwani fi din azzakumullah. At-tatayur ini dia adalah akidah jahiliyah. Aqidah jahiliyah. Dalam kitab At-Tamhid menjelaskan kata beliau, "Anna hadhihi at-tatayyura min sifati a'da'ir rusul wa min khisalil musyrikin." Kata beliau, sesungguhnya aqidah at-tatayyur ini adalah termasuk sifat dan kebiasaan musuh-musuh Rasul. Ini kata beliau. Nanti kita lihat dalilnya. Sebutkan dulu keterangan beliau. Bahwa kata beliau, at-tatayur ini adalah akidah dan sifat kebiasaan musuh-musuh para Rasul. Ya. Wa min khisalil musyrikin. Kebiasaan orang-orang musyrikin dahulu. Ya. Wa idza kana kadzalik, kalau seperti itu berarti fahuwa madmum, maka berarti tercela. Ya kan? Kalau dia merupakan sifatnya musuh-musuh Nabi, musuh-musuh Rasul, dan merupakan kebiasaan orang-orang musyrikin dahulu, berarti bagus atau tidak? Ya, nilai saja. Kata beliau, maka pasti tercela. Pasti tidak baik, pasti tercela. Ya. Walaysat min khisali atba'i rusul. Bukan sama sekali sifat dan kebiasaan pengikut para rasul, bukan. Wa amma atba'ur rusul, adapun pengikut, fa innahum yu'alliquna dzalika bima 'indallah. Maka mereka itu menggantungkan baik atau buruknya sesuatu itu dengan Allah. Itu keyakinan mereka, bukan karena buruk. Itu pengikut rasul. Tapi mereka yakini bahwa itu terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini atba'ur rusul. Baik. Atau mereka meyakini bahwa itu terjadi disebabkan karena sawabi a'malihim, pahala atas amal soleh mereka. Kalau mereka dapat baik, mereka meyakini ini karena pahala amal soleh kita. Kalau mereka dapat kejelekan, maka mereka meyakini ini karena dosa yang kita lakukan. Hanya ini atba'ur rusul, pengikut para rasul. Nah, ya ikhwana fiddin azzakumullah. Nah, tadi beliau sebutkan bahwa akidah at-tatayur ini adalah kebiasaan dan karakter musuh-musuh Nabi, musuh-musuh Rasul. Mana buktinya? Mana dalilnya? Beliau sebutkan, penulis sebutkan dalam kitab ini. Kata beliau, wa qaulullahi ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah kata Allah, sesungguhnya kesialan kalian, kesialan yang kalian dapatkan itu semata-mata dari Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Baik. Nah, ini ikhwah sekalian, ayat ini berbicara tentang umatnya Nabi Musa. Ya, musuh-musuhnya Nabi Musa. Ya. Sebelum ayat ini Allah menyebutkan, sebelum ayat Allah berfirman, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi. Ketika kebaikan mendatangi mereka, siapa mereka yang dimaksud? Umatnya Nabi Musa yang menentang Nabi Musa, yang membangkang kepada Nabi Musa. Kata Allah, jika kebaikan mendatangi mereka, mereka tertimpa kebaikan, terkena kebaikan, mendapatkan kebaikan, apa kata mereka? Qalu, mereka berkata, lana hadi. Kami memang orang yang pantas dapat kebaikan, sebab kami orang baik. Nah, itu kata mereka ya. Kalau tertimpa kebaikan, apa kata mereka? Wah, ini memang pantas, ini kami berhak memang, sebab kami memang orang-orang baik. Wa in tusibuhum sayi'atun, tetapi jika kejelekan menimpa mereka, mereka tertimpa kejelekan. Kejelekan yang dimaksud di sini adalah musim kemarau, ya, kata ulama tafsir. Ya, sebab pernah terjadi musim kemarau pada umat Nabi Musa, bertahun-tahun tidak turun hujan kepada mereka. Ya, diterangkan dalam Al-Quran. Ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada mereka kejelekan, apa kejelekan? Musim kemarau, al-qahtu. Apa kata mereka? Yattayyaru bi Musa wa man ma'a. Maka mereka menisbahkan, melemparkan kesialan itu kepada Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya. Ini gara-gara kalian. Kami kena begini gara-gara kalian, wahai Musa dan pengikutmu. Iya. Jadi ketika mereka dapat baik, oh ini memang kami ini berhak, kami orang ini. Tapi ketika Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka kejelekan, apa kata mereka? Ya, ini gara-gara Musa dan pengikutnya. Iya. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membantah. Allah yang membantah mereka. Ala, ketahuilah, kata Allah. Hei kalian yang mengatakan bahwa musibah itu menimpa kalian gara-gara Musa, ketahuilah, innama ta'iruhum indallah. Sesungguhnya kesialan yang menimpa kalian bukan dari Musa, tapi itu dari Allah, akibat perbuatan kalian. Bukan dari Musa. Ya. Tapi walakin aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak berilmu. Ya. Jadi ikhwan fillah azakumullah, ini akidahnya siapa? Akidahnya musuh Rasul, yaitu musuh Nabi Musa. Jadi menisbahkan kejelekan yang menimpa mereka dinisbahkan kepada Nabi Musa, ini gara-gara Musa, ini gara-gara anu ini. Ya. Dan umat Islam kadang-kadang mengikuti akidah seperti ini. Ini gara-gara kamu ini. Ini gara-gara kamu ini. Ya kan? Dia yang berbuat dosa, orang yang disalahkan. Sebab siapa yang membawa kebaikan di dunia, istiqamah di atas agama, maka Allah akan menurunkan keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk sebuah negeri beriman, wattaqau dan bertakwa, la fatahna ali, kami akan membukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi bukan Nabi Musa, justru Nabi Musa membawa kebaikan. Ya, tapi ketika mereka dapat kejelekan, bukannya mereka menisbahkan kepada dirinya, menisbahkan kepada Allah karena perbuatan dirinya, tapi justru yang dituding adalah Nabi Musa. Ya, alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian ikhwas kalian, ayat berikutnya ini menunjukkan bahwa ini semua adalah akidah-akidah jahiliyah, ya. Tapayun ini bukan dari Islam, tapi ini semua dari musuh-musuh para nabi. Allah berfirman, wa qawluhu qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Mereka berkata ta'irukum ma'akum, kesialan yang menimpa kalian karena diri kalian sendiri. Kesialan yang menimpa kalian itu karena diri kalian sendiri. Ya. Siapa yang berkata di sini kesialan yang menimpa kalian itu karena diri kalian sendiri? Siapa yang berkata? Rasul. Rasul. Ya, ini ayat ikhlas kalian berbicara tentang ashabul qaryah. Tentang sebuah penduduk kampung yang disebutkan dalam surah Yasin. Ya. Ada kampung di sana. Naam, diterangkan oleh para ulama tafsir, kampung itu bernama Antakiyah. Kota Antakiyah. Dan di kampung itu ada seorang raja yang bernama Antiqas. Ya, ini nama-nama. Rajanya bernama Antiqas. Dan raja ini adalah penyembah berhala. Raja ini penyembah berhala. Kalau rajanya penyembah berhala, ya otomatis rakyatnya juga menyembah berhala. Kota yang bernama Antakiyah. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus di kota tersebut dua rasul. Bayangkan, dua rasul diutus supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Kalau umat Nabi Muhammad cuma satu, hanya Nabi Muhammad saja sudah cukup. Kalau orang-orang dulu satu tidak cukup, menunjukkan pembangkangan mereka yang luar biasa. Ya. Nah, apalagi umatnya orang-orang Bani Israel itu tidak tahu berapa rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka, tapi tetap mereka tidak beriman. Makanya orang-orang Yahudi itu paling keras hatinya. Ya. Paling sulit menerima kebenaran. Baik, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa adrib lahum matalan ashabal qaryah id ja'ahal mursalun." Dan berikanlah perumpamaan kepada mereka, wahai Muhammad, tentang ashabul qaryah, penduduk-penduduk sebuah kampung. Ketika Allah Subhanahu wa taala, kampung apa tadi? Yang dimaksud Antakiyah. Rajanya siapa? Antiqas, penyembah berhala. Ya. Id arsalna ilaihi musnain. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka dua rasul. Bukan main-main, dua rasul. Fakadzabuhuma. Namun mereka mendustakan dua rasul itu. Didustakan. Tidak diterima. Bayangkan ya. Ya. Padahal sudah dua ini. Rasul lagi. Jadi kalau ada orang berdakwah tidak diterima, itu biasa saja. Antum bukan rasul. Antum cuma sendiri berdakwah. Apalagi sendiri saja. Ditolak, itu biasa. Ini kata Allah, "Idh arsalna ilaihi mutnain." Ketika kami mengutus kepada mereka dua rasul, fakadzabuhuma, namun mereka langsung dustakan. Tidak lama, langsung. Makanya huruf fa, begitu Allah utus, langsung mereka ingkari. Tidak. Ya. Kurang apa kalau rasul berdakwah? Kurang fasih? Hah? Kurang dalil? Apalagi rasul berdakwah itu ikhwas kalian dilengkapi dengan mukjizat. Ya, kalau orang sekarang baru lihat mukjizat sudah beriman itu. Baru lihat orang terbang, oh ini benar itu. Kan begitu. Kalau itulah umat Nabi Muhammad, kalau sudah lihat keanehan-keanehan itu, mereka langsung, oh ini kebenaran. Dulu dilihat yang seperti itu, wahai masih juga. Dua rasul yang Allah utus kepada mereka, namun mereka dustakan. Kemudian Allah datangkan lagi yang ketiga untuk memperkuat. Bayangkan, karena mereka dustakan yang dua itu, Allah datangkan lagi satu untuk semakin memperkuat bahwa memang benar. Datang lagi satu. Ya, faqalu, dan tiga-tiganya berkata kepada mereka, "Inna ilaikum mursalun." Sesungguhnya kami ini bertiga adalah rasul yang diutus oleh Allah kepada kalian. Rasul disebutkan di depan mereka. Kami ini bertiga rasul yang Allah utus kepada kalian. Rasul itu diterangkan oleh para ulama tafsir. Yang pertama namanya Salim. Yang kedua namanya Sadu. Yang ketiga namanya Shalum. Rasul itu nama Salim. Yang kedua Sadu. Yang ketiga Shalum. Ini tidak ada di buku-buku pelajaran kita ya. Yang ada itu Rasul Nabi Nuh, Nabi Muhammad ini. Ada rasul lain. Sebab rasul yang Allah utus itu tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa rusulan lam naqsusuhum 'alaik. Ada rasul yang kami tidak kisahkan kepada kalian. menunjukkan banyak sekali. Dan yang paling banyak rasulnya adalah umat Nabi apa? Bani Israel, orang-orang Yahudi. Iya. Fa'azzazna bitsalith. Maka kami kuatkan lagi, datangkan lagi satu rasul untuk menguatkan yang dua tadi. Setelah mereka cukup tiga, mereka datang lagi, kami ini rasul yang Allah utus kepada kalian. Qalu, apa jawaban mereka? Ma antum illa basyarun mithluna. Kalian itu, wahai kalian bertiga ya, kalian bertiga ini, itu tidak lain kecuali manusia seperti kami. Lihat bahasanya. Kamu rasul? Iya, kami rasul. Tapi kok manusia, bukan malaikat? Itu bahasanya. Ma antum, kalian itu tidak lain kecuali manusia seperti kami. Kalau kalian dapat wahyu, kenapa kami tidak? Sementara sama-sama kita manusia. Harusnya kalau kalian rasul, kalian harus malaikat, jangan manusia. Kalau manusia, kami juga manusia. Kenapa kalian dapat wahyu, kami tidak? Ah, itu dia jawabannya. Luar biasa. Jadi maunya apa? Maunya mereka kalau memang rasul itu malaikat lah, jangan manusia. Sama-sama kalau manusia. Iya. Dan ini syubhat mereka dari dulu. Syirikin yang menentang Nabi. Pasti setiap ada Nabi, pasti itu jalurnya. Alasannya, kenapa bukan malaikat? Kenapa manusia? Kalau manusia sama kita, manusia juga. Kenapa kamu dapat, kami tidak? Sama-sama makan nasi, sama-sama beristri, sama-sama. Kenapa? Apa keistimewaannya kalau begitu? Kan begitu ya. Maunya mereka yang malaikat lah, supaya lebih istimewa. Ya. Ya, dan ini memang syubhat mereka ya. Dalam Al-Qur'an wa ma mana'an nasa ay yu'minu iz ja'ahumul huda, tidak ada yang menghalangi mereka beriman, tidak ada yang menghalangi mereka beriman kepada rasul tatkala datang petunjuk kepada mereka, illa an qalu, kecuali mereka berkata, aba'atsallahu basyara rasula. Kenapa Allah mengutus rasul itu manusia, bukan malaikat? Nah, itu rata-rata alasan mereka. Tapi sebenarnya walaupun diturunkan malaikat, tetap mereka tidak beriman. Itu alasan saja. Ya, itulah kerasnya hati mereka. Itulah kerasnya hati mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, wala takunu kal ladina utul kitaba min qabl, jangan kalian seperti ahlul kitab sebelum kalian. Fa tala alaihimul amad fa qasat qulubuhum, hati mereka keras. Jangan. Ya, bayangkan sudah dua rasul dilengkapi dengan mukjizat, mereka belum juga beriman. Datang lagi yang ketiga sebagai penguat dari Allah, mereka juga belum beriman. Justru alasan mereka kenapa bukan malaikat, kenapa nak manusia? Ya. Tayyib ikhwana fi din azzakumullah. In antum illa takdzibun, kata mereka, kalian ini tidak lain, kalian bertiga ini kecuali pendusta saja. Kalian bohong, pendusta kalian. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka berkata, rabbuna, rabb kami yang lebih tahu. Rabb kami yang tahu bahwa kami ini betul-betul rasul yang Allah utus kepada kalian. Wa ma 'alaina illa al-balagul mubin. Dan tidak ada tugas kami kecuali hanya menyampaikan saja. Itu hanya tugas kami. Ya terserah kalian. Kami sudah sampaikan, kami rasul, kami sudah sampaikan hujjah, kalian terima atau tidak itu urusan kalian. Qalu, apa jawaban mereka? Nah, di sini dia. Qalu, mereka berkata, inna tatayyarna bikum. Sesungguhnya kami merasa sial dengan keberadaan kalian. Tatayyur ya. Qalu, inna tatayyarna bikum. Sesungguhnya kami ini, siapa yang berkata kami? Ya mereka, musuh-musuh itu. Ashabul Qarya yang penyembah berhala. Apa kata mereka kepada Nabi yang tiga? Kami ini tatayyarna, kami merasakan kesialan semenjak kalian ada. Semenjak kalian ada di tengah-tengah kami begini terus. Tidak pernah. Sial terus kami. La illam tantahu, lanarjumannakum. Kalau kalian tidak berhenti juga, maka kami akan merajam kalian. Sudah berhenti sudah, sebab gara-gara kalian terus berdakwah, kami banyak siang. Ya, kami banyak mendapatkan musibah, kami banyak mendapatkan bala. Sudah berhenti kalian berdakwah. Kalau tidak, kami akan rajam kalian. Lihat bagaimana para nabi dimusuhi. Ya, antum sudah pernah begitu. Antum datang menyampaikan kepada orang tua, berhenti kamu. Kalau tidak, paling dia bilang, berhenti kamu. Kalau tidak, berhenti dulu uang jajanmu itu. Tidak apa-apa. Ya. Apa kata mereka? Kalau kalian tidak berhenti, kami akan rajam kalian. Wala yamassannakum minna adabun alim. Dan pasti kalian akan mendapatkan adab yang sangat pedih dari kami. Pasti kalian diancam ya. Kalau kalian tidak berhenti, kami rajam kalian, kami lempar batu kalian, dan kalian akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih dari kami. Kalian pembawa sial ini. Coba lihat, mereka menisbahkan bencana demi bencana menimpa mereka kepada tiga rasul tadi. Maka berkatalah tiga rasul tadi kepada mereka, qalu ta'irukum ma'akum. Kesialan yang kalian dapatkan itu tidak lain karena kalian sendiri, bukan dari kami. Itu dari kalian sendiri. Ulah kalian sendiri yang tidak beriman. A'indukirtun. Apakah jika kami memberikan peringatan kepada kalian, kalian mendapatkan bala? Apakah gara-gara kami memberikan peringatan kalian, kalian menjadi susah? Tidak mungkin. Justru peringatan inilah yang akan mendatangkan keberkahan, mendatangkan keselamatan, menghilangkan, menghindarkan manusia dari bala kalau diimani, kalau diikuti. Bal antum qaumun musrifun. Bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas kata tiga nabi tersebut. Jadi tatayur ini adalah kebiasaan musuh-musuh para nabi dan rasul. Bagaimana umatnya Nabi Musa membangkang dan menisbahkan kesialan itu kepada Nabi Musa. Bagaimana ashabul qaryah, tiga nabi yang ditolak dan dinisbahkan kesialan itu kepada mereka. Nah, dan ini juga dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah berfirman menceritakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala menghadapi orang-orang musyrikin. Kata Allah, "Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah." Jika mereka orang-orang musyrikin mendapatkan kebaikan, apa kata mereka? Mereka berkata, ini semua dari Allah. Mantap ya. Mantap di sini. Orang musyrikin dapat kebaikan, ini semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi orang-orang musyrikin itu ikhwas sekalian, jangan antum paham mereka itu bejat. Bejat sekali, enggak. Mereka juga mengenal Allah. Mereka kalau bersumpah kadang-kadang menggunakan nama Allah juga. Ya, di antara mereka ada juga yang haji. Ya, cuma mereka mempersekutukan Allah, kadang haji untuk Allah, kadang haji untuk selain Allah. Kadang bersumpah dengan nama Allah, kadang bersumpah dengan nama patung. Ya, kadang mereka di waktu nikmat syirik kepada Allah, di waktu terdesak ikhlas kepada Allah. Nah, itu mereka musyrikin. Ya. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika mereka terkena kebaikan, mendapatkan kebaikan, mereka berkata hadhihi min indillah, ini dari Allah. Wa in tusibhum sayyi'ah. Tetapi ketika mereka tertimpa kejelekan, yaqulu, apa kata mereka? Hadhihi min indika. Ini gara-gara kamu wahai Muhammad. Hadhihi, ini semua dari kamu Muhammad penyebab. Gara-gara kamu ini kami dapat sial terus. Ya, dan banyak sekali musibah yang pernah Allah turunkan ya Salah satu musibah yang terbesar adalah pernah terjadi musim kemarau juga. Menimpa mereka musim kemarau ya. Baik. Maka kemudian mereka nisbahkan, mereka sandarkan kesialan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, kullun min indillah, semuanya itu dari Allah. Baik itu dari Allah, jelek itu juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya ketika baik dari Allah, ketika jelek dari orang. Ya, tapi semuanya dari Allah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kebaikan dan kejelekan semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian berbuat baik, maka Allah memberikan kebaikan. Kalau kalian berbuat jelek, maka Allah memberikan kejelekan. Baik, ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Jadi dua ayat yang beliau sebutkan ini ya pada awal bab ini menjelaskan kepada kita bahwa at-tatayyur itu adalah akidah dan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kalau dia merupakan kebiasaan jahiliyah, pantaskah untuk dilestarikan? Tidak pantas. Karena itu beliau berkata, kalau begitu ini adalah perkara yang tercela. Dalam perkara yang tercela. Baik. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, bagaimana hukumnya? Apakah akidah at-tatayyur ini benar? Dibenarkan atau tidak? Ya. Kalau tadi ya ini kebiasaan jahiliyah dari tadi ya. Nah, sekarang kita ingin tahu bagaimana penilaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap keyakinan at-tatayyur ini. Ya. Ya. Tapi sebelum kita baca azan dulu. إخواني والأخوات في الله، بارك الله فيكم. Selanjutnya kita akan melihat, mendengarkan bagaimana penilaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap akidah at-tatayyur ini. Ya. Dan seorang muslim, ya, kalau ingin mendapatkan keselamatan, ambillah akidah kalian dari Rasulullah. Kalau Nabi mengatakan ini akidah yang benar, ambil. Kalau Nabi mengatakan ini tidak benar, tinggalkan. Walaupun itu tradisi. Ya. Dan seorang muslim itu harus tunduk. Harus tunduk dengan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun 1000 manusia menyelisihi. Itu orang muslim, itu orang beriman. Wa ma kana lil mu'mini wala mu'minah. Dan tidak boleh bagi seorang yang beriman laki-laki maupun wanita, idza qada Allah wa rasuluhu amra, jika Allah telah menetapkan sesuatu dan rasulnya telah menetapkan sesuatu, apalagi berkaitan dengan akidah, Allah sudah tetapkan, Rasul sudah tetapkan, maka tidak boleh dia ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, tidak boleh dia mencari pilihan lain. Haram. Tidak boleh bagi seorang yang beriman laki-laki dan wanita, jika Allah telah menetapkan sesuatu dalam agama ini, tidak boleh bagi dia untuk mencari pilihan lain. Ya, wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan siapa yang menyelisihi Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya, maka perhatikan di sini, wahai kaum muslimin dan muslimat, ya, apakah benar akidah kalian selama ini? Ya, maka perhatikan bagaimana Nabi kita, Nabi kalian, menghukumi akidah kalian. Kata Nabi, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Nabi yang bersabda, ya, kata Nabi, la adwa, tidak ada adwa, satu, wala tiarah, tidak ada juga dalam Islam yang namanya tiarah, dua, wala hamah, tidak ada juga dalam Islam yang namanya hamah, wala safara, dan tidak ada juga dalam Islam yang namanya safar. Semua Nabi nafikan. Dan la di sini la nafiyah, ya, la yang menunjukkan Nabi ingkari, Nabi buang, Nabi nafikan, tidak ada. Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sahih atau tidak? Sahih? Sahih. Siapa yang mengatakan dhaif, lancang dia. Bukhari Muslim meriwayatkan hadis ini. Apa kata Nabi? Empat akidah jahiliyah yang Nabi tolak dalam hadis ini. Empat akidah keyakinan jahiliyah yang keyakinan ini masih ada di umat Islam sampai hari ini, Nabi tolak. Nabi katakan tidak ada dalam Islam seperti ini. Yang pertama, kata Nabi, la adwa. Dalam Islam tidak ada yang namanya adwa. Apa adwa? Adwa adalah intiqalul marad min syakhsin ila syakhsin. Berpindahnya suatu penyakit dari seseorang kepada orang lain. Apa namanya? Penyakit menular. Kata Nabi, tidak ada dalam Islam yang namanya adwa. Apa adwa? Penyakit menular, berpindahnya sebuah penyakit dari orang ke orang lain. Apa kata Nabi? Tidak ada. Tidak ada dalam Islam. Tapi dalam kedokteran ada. Bagaimana itu, Ustaz? Ya. Ustaz tadi bilang tidak boleh menentang. Tapi kenyataannya ada. Berarti Nabi salah. Nabi salah? Hah? Tidak mungkin Nabi salah. Kalau antum mengatakan Nabi salah, bisa kafir antum. Nabi tidak pernah salah. Terus apa yang salah? Berarti pemahaman yang salah. Ya. Pemahaman Anda yang belum sampai kepada kebenaran. Baik. Oleh karena itu disinilah pentingnya kita membaca keterangan ulama. Jangan baca hadis sendiri. Nabi mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular. Sementara dokter mengatakan ada dan kenyataan ada dan saya juga kena. Saya sendiri kena. Bagaimana hadis ini? Nah, bingunglah antum. Itulah akibatnya kalau antum baca sendiri. Tidak belajar dari seorang ulama, tidak membaca keterangan mereka. Dan inilah bahayanya mengambil satu hadis, meninggalkan hadis lain. Ikhwan sekalian, apakah hadis ini maknanya Nabi menolak penyakit menular, artinya tidak ada sama sekali? Tidak, bukan begitu maksudnya. Ya. Sebab di dalam hadis yang lain Nabi justru bersabda firru minal majdun firaraka minal asadi, berlarilah kalian dari penyakit menular sebagaimana kalian berlari dari seekor singa. Berarti Nabi menetapkan ada penyakit menular, bahkan Nabi menyuruh kita untuk menghindar, mengambil sebab menghindari orang-orang yang terkena penyakit menular. Sebagaimana Anda berlari dari singa, lari kencang kalau itu dia singa. Ya. Nabi menetapkan di situ dan riwayatnya Bukhari juga. Riwayatnya Bukhari. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, la yuridu mubridun alal musih. Ya. Unta yang sehat jangan digabung dengan unta yang sakit. Itu kata Nabi. Unta yang sehat jangan digabung dengan unta yang sakit. Kenapa? Nanti bisa pindah penyakitnya. Berarti ada penyakit menular menurut Rasulullah. Ya. Dalam hadis Bukhari juga, dalam riwayat Bukhari juga Nabi bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumut ta'un bi ardin," jika engkau mendengar di suatu kampung terkena penyakit menular, "fala tadkhulu fiha," jangan kamu masuk ke situ. Jangan kamu masuk. Dalam rangka menghindari mengambil sebab. "Wa idza waqa'a bi ardin," tapi jika telah terjadi di suatu tempat, wa antum fiha, dan antum sudah ada di dalam, sudah berada di dalam kampung itu, fala takhruju minha, jangan keluar, tetap di situ, jangan keluar. Itu petunjuk Nabi. Jelas? Ya? Kenapa tidak boleh keluar? Jangan keluar. Disitulah dilihat tawakkalnya antum kepada Allah. Ya, sebab tidak penyakit menular itu akan pindah, dengan izin Allah. Tidak akan pindah kalau Allah tidak. Walaupun antum minum minumannya, kalau Allah tidak izin, tidak pindah itu. Ya, makanya apa kata Nabi? Kalau terjadi di sana, jangan ke sana. Kenapa? Dalam rangka mengambil sebab, dan itu tidak menafikan tawakal. Sebab tawakal itu mengambil sebab. Ya. Tapi kalau sudah terjadi dan antum ada di situ, jangan keluar karena ini lari dari penyakit menular. Jangan. Jangan keluar. Kak, belum tentu antum kena. Belum tentu. Ya. Seandainya antum kena, itu sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau antum kena, itu menjadi kebaikan. Apa kebaikannya? Ya banyak kebaikannya. Kalau antum meninggal gara-gara penyakit menular, antum mati syahid. Sebab Nabi mengatakan asyuhada'u khamsah, orang yang mati syahid itu lima. Salah satu dari yang lima itu adalah al-mat'un, orang yang meninggal karena kena penyakit menular. Itu mati syahid itu. Yang penting orang beriman ya. Tapi kalau orang beriman mati syahid, apa meninggal karena penyakit menular, itu mati syahid. Padahal istiqomah. Ya, dan betapa banyak sahabat yang meninggal karena kena penyakit menular. Di antaranya adalah Mu'ad bin Jabal, yang pernah diutus berdakwah ke Yaman, meninggal karena penyakit menular. Jelas ya? Baik. Berarti dalam hadis ini Nabi menetapkan ada penyakit menular. Bahkan Nabi menyuruh kita menghindar kalau belum masuk di tempat itu. Ya. Terus bagaimana dengan hadis tadi? Riwayat Bukhari Muslim juga. Hah? Bertentangan hadis Nabi? Hah? Bertentangan? Ingat kaidah, tidak ada hadis yang bertentangan. Tidak pernah ada hadis bertentangan, ikhwan sekalian. Tidak pernah ada ayat dan hadis bertentangan. Ayat sama ayat bertentangan, hadis sama hadis bertentangan, ayat dan hadis bertentangan. Tidak pernah ada. Sebab semuanya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin bertentangan. Maka jangan antum mengatakan bertentangan. Itu keliru. Kalimat bertentangan keliru. Tapi bahasanya adalah kelihatannya bertentangan. Kelihatannya. Ya. Tapi setiap hadis yang kelihatannya bertentangan, itu pasti ada jalan keluarnya. Siapa yang tahu? Ulama. Ulama. Bukan kita. Ya. Tapi ikhwas kalian hafizakumullah. Nah sekarang, bagaimana cara ulama mengkompromikan dua hadis terhapus? Apa yang memansuh hadis yang tadi yang menetapkan ada penyakit menular? Ya, seperti itu ya. Yang belajar, kalau kita belajar usul fiqh, ilmu usul fiqh itu ada menyikapi ayat atau hadis yang kelihatannya kontradiksi, ada cara-caranya. Salah satunya adalah yang satu mansukh, yang satu yang menghapus. Yang satu yang terhapus sehingga hukumnya tidak lagi diamalkan, tidak berlaku lagi hukumnya, maka ada hadis yang menghapus hukumnya. Namanya nasikh mansukh. Tapi itu ada syaratnya. Ya. Sebagian ulama menolak. Nah, jangan pakai nasikh mansukh. Sebab nasikh mansukh nanti dilakukan kalau tidak bisa dijamak, itu baru dilakukan. Paham ya? Nasikh mansukh artinya kan kalau kita memakai nasikh mansukh berarti otomatis satu hadis tidak dipakai. Kalau kita mengatakan nasikh mansukh berarti la adwa tidak dipakai lagi, berarti hukumnya tidak berlaku lagi. Yang berlaku apa? Yang menetapkan adanya penyakit menular. Itu kalau nasikh mansukh mesti ada satu dalil yang dikorbankan. Itu kalau nasikh mansukh. Ya, seperti nikah mut'ah. Ada hadis yang membolehkan nikah mut'ah. Awalnya tidak dibolehkan, tapi kemudian ada hadis lain mengatakan sudah haram. Berarti hadis yang membolehkan ini hukumnya tidak berlaku. Ini sudah dibuang, tidak dipakai lagi. Ini yang berlaku. Paham? Ziarah kubur dulu Nabi larang. Setelah itu Nabi bolehkan. Berarti hadis yang melarang sudah terhapus hukumnya, tidak berlaku lagi hukumnya. Yang berlaku adalah hadis yang membolehkan. Sama di sini. Kata para ulama, hadis yang mengatakan tidak ada penyakit menular itu sudah mansukh, tidak berlaku lagi hukumnya. Yang benarnya berikutnya. Ya, ini aneh kalau kita mengatakan begitu. Berarti Nabi awalnya tahu, Nabi awalnya tidak tahu, sebenarnya Nabi tahu. Tidak mungkin. Ya. Maka para ulama mengatakan jangan pakai nasi mansuh, tapi dikompromikan saja, dijamak. Kenapa? Sebab nasi mansuh itu nanti dilakukan kalau tidak bisa dikompromikan. Kalau masih bisa dikompromikan, maka dikompromikan dulu. Sebab mengkompromikan itu artinya mengamalkan dua dalil. Kalau kita nasi masuk, membuang satu, diambil satu. Tapi kalau kita menjama, mengkompromikan, berarti mengamalkan dua-dua. Yang mana lebih bagus? Diamalkan dua-dua lebih bagus. Ya, oleh karena itu ada sebuah kaidah, keluarlah kaidah dari ulama, i'mal dalilaini, mengamalkan dua dalil aula lebih bagus min ihmali ahadihima, daripada membuang satu. Kalau begitu lebih bagus dijama. Kenapa? Sebab masih bisa dijama, masih bisa dikompromikan di sini. Itu yang kita lakukan ya, dan ini yang dilakukan oleh banyak ulama. Bagaimana mengkompromikannya? Caranya begini. Baik. Hadis yang mengatakan ada penyakit menular itu betul. Memang ada. Betul ada, sesuai dengan kenyataan. Semua dokter mengatakan ada. Tidak ada yang tidak mengatakan demikian. Nah, terus bagaimana dengan hadis la adwa? Maknanya kata para ulama adalah ya, wa in, kata Syekh Shalih Fauzan, wa innama yanfil adwa allati kana ya'taqiduha ahlul jahiliyah. Yang ditolak oleh Nabi adalah yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Itu yang ditolak oleh Nabi. Nabi kan berbicara menghantam keyakinan jahiliyah kan? Ini hadis Nabi sampaikan untuk menghantam keyakinan jahiliyah. Nah, apa keyakinan jahiliyah tentang penyakit menular? Nah, keyakinan mereka adalah min annal marad yata'adda bi nafsihi biduni takdirillahi subhanahu wa ta'ala. Keyakinan mereka terhadap penyakit menular, bahwa penyakit menular itu menular dengan sendirinya, bukan tidak ada kaitannya dengan takdir Allah. Itu keyakinan jahiliyah. Artinya mereka berkeyakinan kalau seekor kuda kena penyakit menular kemudian berdekatan kuda lain, pasti pindah, menular sendirinya. Tidak pakai-pakai takdir Allah di situ. Ya, selama penyakit menular, ya virus, ya pasti pindah. Tidak mungkin tidak. Paham ya? Ada orang kena penyakit menular. Kamu di situ makan sama-sama, minum sama. Apa kayak mereka? Pasti pindah. Tidak mungkin tidak. Pasti. Nah, inilah yang ditolak oleh Nabi. Di situlah Nabi mengatakan, la adwa, tidak ada penyakit menular. Artinya, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Semuanya menular dengan takdir Allah. Kalau Allah mentakdirkan menular, kalau Allah tidak mentakdirkan tidak menular. Kaitkan dengan kehendak Allah. Jangan langsung memponis. Itu yang ditolak oleh Nabi. Itu makna hadis. Paham ya? Baik. Yang kedua, la adwa. Yang kedua, wala tiyarata. Nah, ini dia pembahasan kita. Kata Nabi, dalam Islam tidak ada yang namanya keyakinan terhadap seekor burung. Benar itu. Tidak ada. Jangan punya keyakinan, jangan kalian melakukan tatayur, jangan berkeyakinan baik dan buruknya dengan burung. Tidak ada hubungan sama sekali. Ini pembahasan kita. Jelas ya? Jelas sekali Nabi tolak. Ya. Kemudian yang ketiga, wala hamata. Tidak ada dalam Islam keyakinan-keyakinan terhadap hama. Apa hama? Hama itu adalah burung hantu. Hantu. Ya. Apa keyakinan jahiliyah terhadap burung hantu? Dua keyakinan mereka. Entah ada sampai sekarang. Yang pertama, mereka meyakini bahwa burung hantu itu adalah roh orang yang sudah meninggal. Kalau ada orang meninggal, ya, ada orang meninggal ya. Taib, dari tulangnya itu nanti tulangnya keluar seekor burung. Burung hantu tadi keluar membawa roh. Membawa roh itu siapa? Membawa rohnya itu yang meninggal keliling. Nah, itu keyakinan jahiliyah. Entah ada atau tidak. Ya mungkin ada juga. Biasa ada keyakinan tapi bukan burung. Itu kalau sudah meninggal kan, itu yang meninggal itu datang juga. Makanya harus baca-baca. Sebab itu kalau belum 7 hari masih dia kondisi keluarganya itu rohnya. Tapi itu bukan ke burung lagi, langsung rohnya yang melihat kamu baca-baca ikat atau tidak, kamu bagaimana atau tidak. Ada atau tidak begitu? Ya, saya pernah dengar begitu, ada. Makanya rohnya kembali, makanya kita baca-bacai, kita kirimkan, kita bacakan nasi satu kapara supaya karena dia nanti melihat kita. Itu keyakinan kampung begitu. Jadi rohnya diyakini kembali. Ya. Tapi kalau keyakinan jahiliyah dulu enggak, rohnya dibawa oleh burung hantu. Ini satu. Yang kedua, keyakinan mereka bahwa kalau ada seekor burung hantu bertengger di atas atap rumah mereka, bertengger, terbang, singgah di atap rumah si fulan. Kemudian burung itu bersuara. Yan'a, bersuara dia. Maka pertanda bahwa salah satu dari anggota keluarga yang ada dalam rumah akan meninggal. Itu keyakinan jahiliyah ya. Kalau ada burung hantu, ada tanda-tanda orang mau mati di sini. Dalam rumah ini ada apakah bapaknya, apakah ibunya, apakah anaknya, apakah orang tuanya. Yang jelas ada satu yang akan meninggal dan ajalnya sudah dekat. Itu akidah jahiliyah terhadap seekor burung hantu. Nah inilah yang Nabi tolak. Lahama. Dalam Islam tidak ada yang seperti ini. Tidak ada. Orang kalau sudah meninggal, rohnya cuma dua kan. Kalau dia orang beriman, rohnya akan merasakan kenikmatan. Kalau dia orang kafir, orang sengsara, rohnya akan merasakan kesengsaraan. Gimana mau kembali kalau sengsara dia? Tidak ada waktu untuk kembali. Ini semua akidah-akidah jahiliyah. Kembali katanya sudah meninggal, kembali lagi. Sudah dikubur, bangun lagi. Dari mana? Itu hanya di film-film. Ya, itu akibatnya suka nonton film. Ya, baik. Demikian pula tadi berkaitan dengan burung ya. Tidak ada. Jadi jangan pernah ada keyakinan kita terhadap burung hantu. Burung hantu memang ini jadi misterius ya. Kalau di film-film itu, kalau burung hantu itu ada orang meninggal, burung hantu lagi. Ada apa dengan burung hantu itu? Nanti burung hantu menuntut. Kenapa kau selalu alus saya? Kenapa setiap ada kejelekan, saya lagi jadi korban? Burung hantu terus. Ya? Namanya saja. Siapa yang kasih nama burung hantu ya? Hantu itu. Ya, tapi karena itu sudah masyhur, kita bilang juga burung hantu supaya dikenal ya. Sebenarnya burung hantu, hantu itu dalam Islam tidak ada. Hantu itu sudah meninggal, bangun lagi, mana ada dalam Islam. Sudah meninggal, bangun lagi, tidak ada dalam Islam. Itulah namanya barzah, itu namanya alam barzah. Apa arti alam barzah? Tamin, yang menghalangi manusia untuk kembali ke dunia, itu namanya barzah. Wa min waraihim barzakhun. Kata Allah, di belakang mereka ada barzah yang menghalangi mereka untuk kembali ke dunia ila yaumil yub'atsun, sampai pada hari dibangkitkan manusia nanti. Tidak ada yang kembali. Ya. Kalau ada yang bercerita itu pendusta itu. Doi jina cari itu kalau begitu. Kalau ada yang saya anu ketemu nabi, saya anu di balik papan luar biasa menyesatkan sekali. Saya bersiarah ke kemudian melihat saya, Nabi langsung tegur, kenapa kamu jauh-jauh datang ke sini? Biar saya datang kepadamu. Kurang ajar itu orang itu. Sampai bilang begitu disiarkan di radio lagi. Ya, saya tersipu-sipu malu katanya didatangi oleh Nabi. Kurang ajar betul. Ya, baik. Nah, jadi tidak ada ya, tidak ada ikhlas kalian. Katanya setelah itu saya naik ke bus, di bus lagi dia naik lagi ke bus sama-sama saya, kurang ajar. Dipanggil kiai lagi. Kemudian yang keempat terakhir, wala safara. Kata Nabi, tidak ada dalam Islam yang namanya bulan safar. Safar itu bulan. Salah satu bulan Islam namanya bulan Safar. Setelah bulan apa itu bulan Safar? Setelah Muharram ya? Muharram, baru Safar. Baik. Apa keyakinan mereka terhadap bulan Safar? Oh, banyak. Keyakinan-keyakinan mereka terhadap bulan Safar itu banyak. Dan orang-orang jahiliyah di zaman Rasulullah itu meyakini bulan Safar adalah bulan sial. Maka mereka tidak melakukan aktivitas pada bulan itu, terutama menikahkan anak-anak mereka. Mereka tidak mau. Mereka tidak mau menikahkan anak-anak mereka di bulan Safar. Kenapa? Bulan sial. Tidak akan bagus rumah tangga. Tidak akan lama rumah tangga di bulan Safar. Itu keyakinan mereka. Ya. Dan keyakinan ini subhanallah di hari-hari ini luar biasa. Entah siapa yang bawa. Ya. Enggak tahu siapa yang bawa keyakinan ini ke Indonesia. Jauhnya dari sana. Ya. Maka Abu Lahab pernah datang ke sini? Enggak tahu juga. Tapi kok tiba-tiba ada di Indonesia? Ya. Dan dikuasai oleh Pak Imam. Bukan Pak Imam masjid semua ya, enggak, sebagian. Ya. Kaum muslimin kalau ingin menikahkan anaknya, subhanallah, banyak sekali embelnya. Datang dulu ke Pak Imam, suruh Pak Imam dulu pilih hari. Hari apa yang bagus? Wah. Pak Imam kemudian mengeluarkan kertas. Apa isinya? Bukan ayat, bukan hadis, tapi panah-panah. Enggak tahu panah ke sana, panah ke sana. Panah-panah. Ada hari ini ada naga sikoi, ada gambar naga, ada gambar ini. Tapi dia sendiri, oh kalau begini, begini, begini, ini kaitannya begini. Masya Allah. Oh, hari anu bagus. Hari Kamis. Kenapa? Karena anu begini, begini, begini. Bulan apa bagus? Oh, kalau mau bulan yang bagus, ya setelah Idul Adha. Kenapa? Saya mau bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah. Oh, jangan. Jangan bulan Dzulqa'dah. Kenapa? Bulan terjepit. Kan terjepit ya. Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha. Kan Idul Fitri kan Syawal. Kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Saya mau nikahkan anakku di bulan Dzulqa'dah. Jangan, terjepit dia. Terjepit di antara dua bulan. Kenapa memang kalau terjepit? Terjepit tongi nanti pernikahanmu. Begitu orang kampung. Terjepit. Terjepit tongi nanti. Ya. Jadi orang kampung itu kasihan sekali, bodoh sekali. Dikait-kaitkan saja terjepit. Dia sendiri bilang, oh terjepit. Oh kalau terjepit, terjepit tongi. Sama orang kampung. Kalau ada sebagian orang kampung membantah, ya kan kebiasaan mereka sudah sholat berjabat tangan ya, berjabat tangan. Hal itu bukan sunnah Nabi. Jabat tangan itu bukan hanya setelah sholat. Tidak ada Nabi jabat tangan setelah sholat. Tidak ada riwayat. Jabat tangan itu mau ketemu, itu jabat tangan, ketemu jabat tangan. Itu ada hadisnya. Akan menggugurkan dosa kalau bertemu jabat tangan, gugur dosa-dosa keduanya. Bukan ketika setelah sholat berjabat tangan. Ya. Tapi ketika ditanya apa alasannya, Pak? Kan kita kan ini kan namanya berjamaah, orang Bugis bilang berjamaah. Berjamaah kan Bugisnya berjamaah. Berjamaah itu kalau dibugiskan berjamaah. Ya. Dan berjamaah itu ya jabat tangan. Mak beri jamaah, mak beri ke jamaah nu, mak jamaah toko, begitu. Mak jamaah ki, mak beri jamaah kan? Kamu beri jabat tanganmu, saya juga beri. Itu namanya mak beri jamaah. Masa mak beri jamaah berarti dia jabat tangan? Itu namanya mak beri jamaah. Subhanallah. Padahal dapat berjamaah itu bahasa Arab atau bahasa Bugis? Bahasa Bugis itu. Nah, itulah kesian. Ya orang-orang kamu begitu. Ya sama tadi ini sekalian. Jadi jangan bulan terjepit katanya, bulan terjepit. Terus kalau mau setelah bulan haji itu bulan longgar. Ah, longgar tahun nih. Longgar mana nih? Ya kan? Ah, begitulah. Ya. Jadi kaum muslimin masih mewarisi yang seperti ini. Terutama di setiap bulan Muharram itu kan. Ah, sudah. Setiap hari Asyura, ibu-ibu banyak belanja perabot rumah tangga. Belanja panci, belanja ini. Kenapa? Ini hari bagus. Ini tapayur, ini akidah Abu Jahal ini. Bukan akidah Rasulullah. Nabi menentang. La safara. Tidak ada dalam Islam bulan-bulan yang jelek. Semua bulan baik. Sebagian orang-orang jahiliyah menolak menikahkan putrinya pada bulan Syawal. Nah, itu mungkin yang diyakini sekarang. Oh, kalau bulan Syawal kan terjepit. Orang jahiliyah ya, orang jahiliyah dulu itu menolak menikahkan putri atau anak-anak mereka pada bulan Syawal. Tidak mau mereka. Nah, ini mungkin sampai ke Indonesia. Ada di Indonesia di bulan apa biasanya orang tidak mau menikahkan anaknya? Hah? Bulan Muharram. Kenapa? Bulan panas. Bulan panas. Bagus itu kalau panas. Mau panas gitu, pelah itu. Panas. Bagus itu. Ya. Baik. Ikhwas kalian rahimakumullah. Jadi semua keyakinan-keyakinan berkaitan dengan hari-hari, bulan-bulan, waktu-waktu itu semuanya bagus. Jangan pernah ada meyakini ini bulan jelek, jangan melakukan aktivitas. Kalau tidak ada dalil, jangan coba-coba. Ya, kecuali kalau ada dalil, ya bagus melakukan amal soleh pada hari ini dilipat gandakan, ya lakukan. Ada dalilnya. Tapi kalau tidak ada, baik. Nah. Jadi di zaman jahiliyah ikhwas sekali ada orang yang meyakini bulan Syawal tidak bagus, maka dibantah oleh Aisyah. Aisyah istri Nabi membantah. Apa kata Aisyah? Bagaimana kalian mengatakan tidak bagus sementara Nabi menikahi aku pada bulan Syawal? Nabi menikahi aku pada bulan Syawal. Ya, terbantah. Dan Nabi berkumpul denganku juga pada bulan Syawal. Artinya Nabi kan menikahi Aisyah belum balik, sehingga belum layak untuk hidup satu rumah. Nah, ketika Aisyah sudah layak untuk hidup satu rumah, maka Nabi hidup satu rumah, dan itu mulai pada bulan Syawal juga. Bagaimana pernikahan Nabi dengan Aisyah? Tidak ada apa-apa. Ya. Buktinya ada juga orang sudah dikasih anu sama Pak Imam cerai juga. Betapa banyak artis sebelum menikah datang ke dukun, baru satu bulan cerai lagi. Ya kan begitu. Iya. Jadi tidak ada seperti itu dalam Islam. Tidak ada. Semua bulan bagus, semua hari bagus, semua waktu bagus. Ya, siapa yang mengatakan tidak bagus, maka harus mendatangkan dalil. Kalau dia tidak mendatangkan dalil, berarti akidah itu adalah akidah yang sesat. Akidah yang sesat wajib untuk diperingati kaum muslimin dari bahayanya, dan tidak boleh diam. Jangan diam. Jangan diam dari akidah-akidah seperti ini. Sampaikan. Walaupun kaum muslimin banyak melakukan. Ya, jangan justru dibenarkan. Ada juga orang justru membenarkan. Bagus itu. Ujung-ujungnya apa? Supaya dipanggil baca-baca. Mau jadi dipanggil baca-baca. Dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu insyaallah. Pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Bila bagaimana menyikapi program vaksin MR yang diwajibkan oleh pemerintah agar anak tidak terkena penyakit menular rubella? Apakah jika kita melakukannya agar anak kita tidak terkena penyakit termasuk tatayur? Ya, berarti ini mengambil sebab. Ya, mengambil sebab kan supaya tidak terkena penyakit menular. Ya. Kalau memang halal, kalau terbukti halal, ya, maka tidak apa-apa mengambil sebagai sebab. Jangan diyakini sebagai penentu, ya. Dia hanya sebagai sebab untuk menolak penyakit. Jangan diyakini. Dan ini bukan tatayur, ya. Sebab dia ada hubungan. Itu kalau terbukti ada hubungan, bisa menangkal penyakit. Dan bahan-bahannya halal, tidak ada yang haram di dalamnya, maka boleh. Tapi kalau ada haram di dalamnya, tidak boleh haram. Sebab Nabi bersabda, Inna Allah lam yaj'al shifa'a ummati fima harma. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan umatku pada perkara yang haram. Allah tidak pernah menjadikan kesembuhan umatku pada perkara yang haram. Tadawau, kata Nabi, berobatlah kalian, wala tadawau bil haram. Janganlah berobat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilihat kalau memang halal, ya, dan mau melakukan, enggak apa-apa, tapi ingat, yakini dia sebagai sebab. Jangan pernah meyakini dia adalah penentu. Sebab kalau Anda meyakini penentu, Anda bisa jatuh dalam syirik kecil. Ya. Tapi kalau Anda tidak melakukan, itu lebih bagus. Ya. Dalam rangka, ya, kan ada cara-cara lain, ya, cara-cara lain. Allahu a'lam. Bismillah, semoga Ustaz selalu diberi kesehatan. Amin. Afwan Ustaz, di luar tema, saya terkadang berzikir pada saat jalan memakai tasbih atau biasa tasbih digital. Apakah diperbolehkan Ustaz? Tasbih ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan boleh. Ya, kalau dia hanya sebagai penghitung, bukan diyakini sunnah. Bukan diyakini sunnah, ya, dia hanya memudahkan saja menghitung. Ada yang mengatakan tidak boleh, bid'ah. Ada yang memvonis bid'ah. Lama ada yang mengatakan bid'ah. Sebab Nabi tidak pernah berzikir menggunakan tasbih. Nabi berzikir menggunakan menggunakan tangannya satu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, kata sahabat Abdullah bin Amr bin As, "Walaqad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'qiduha biyadihi." Sungguh aku melihat Nabi menghitung zikirnya dengan tangannya. Menghitung zikirnya dengan tangannya. Dia pakai tangan, enggak pakai alat. Enggak pakai tasbih. Itu yang lebih benar. Nah, tapi apakah dia boleh atau tidak, ada khilaf, ya. Ada sebagian ulama mengatakan boleh, ulama salaf. Ada yang mengatakan tidak boleh. Sebab itu tidak ada petunjuk dari Nabi. Sebab Nabi bertasbih dengan tangan. Dan itu juga termasuk diingkari oleh para sahabat, kan. Yang sering kita bawakan, Abdullah bin Mas'ud, ketika melihat ada orang zikir berjamaah memakai batu-batuan, batu kerikil, menghitung zikirnya dengan menggunakan batu kerikil, maka diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud, diingkari. Ya. antum ala millatin ahda min millati Muhammad, apakah kalian lebih benda, apakah kalian lebih mendapatkan petunjuk daripada Nabi Muhammad? Kenapa kalian lakukan kepada Nabi tidak lakukan seperti itu? Apakah kalian lebih mendapatkan petunjuk atau Nabi yang lebih mendapatkan petunjuk? Ya. Jadi itu diingkari oleh sahabat. Jadi yang benarnya, yang lebih benar dan lebih utama adalah tidak menggunakan alat, tapi menggunakan tangan bertasbih. Menggunakan tangan bertasbih. Sebab anggota tubuh yang kita gunakan beribadah itu akan bersaksi. Itu akan bersaksi pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi menggunakan tasbih itu bisa menimbulkan kerusakan. Kalau menggunakan tasbih, apa kerusakan yang timbul? Bisa memancing riya. Ya atau tidak? Kalau pakai tasbih, oh, gampang kena riya itu. Atau ahli zikir itu. Ya, apa kok tasbihnya? 2 meter. Ya. Bukan hanya celananya ismal, tasbihnya juga ismal. Dari sini ismal ke bawah. Bayangkan. Ya, besar lagi. Ya. Jadi itu biasa jadi kebanggaan juga yang pakai tasbih itu kan. Ada orang datang tengah-tengah kita tidak berzikir, tidak berhenti tangannya goyang-goyang, tapi mulutnya tidak goyang, bicara terus, tapi tangannya begini terus. Apa kamu hitung itu? Jadi itu ya, begitulah kalau seseorang tidak berada di atas sunnah. Seorang kalau tidak berada di atas sunnah, mesti ada pelanggaran-pelanggaran yang bisa muncul berikutnya. Ya, ingat kata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam syarah sunnah, ihdaru sigara al-bid'ah, hati-hatilah kalian dari bid'ah yang kecil. Wasatakunu kibara, sebab dia akan menjadi besar nanti. Awalnya dari kecil, berubah menjadi besar nanti. Awalnya dari tasbih, lama-lama jadi yang lain lagi nanti. Ya, lama-lama nanti diyakini, oh, semenjak saya pakai tasbih ini, oh subhanallah, saya selalu menangis. Semenjak saya pernah naik motor begitu tabrakan, saya berzikir pakai tasbih ini, saya tidak apa-apa, dia mati. Oh, ini memang tasbihnya. Itu kan bisa anu semua. Ya kan? Apalagi kalau tasbih dari Mekah. Oh, orang itu, orang kampung itu kalau dari Mekah, padahal dari pasar buto jadi beli. Ya. Beli cere dibawa ke Madinah. Ya, dari pasar buto itu cere. Oleh-oleh dari Madinah. Oh, disakramkan lagi tuh cere. Oh, cere ini bukan cuma cere. Kasihan orang kamu. Jadi lebih bagus tidak pakai ya. Saya bertetangga depan rumah dengan orang yang berbeda manhaj. Apa manhajnya? Beliau bermanhaj jamaah turis. Apa jamaah turis? Hah? Jamaah turis. Ditulis jamaah turis. Dan dia juga telah mengetahui saya sering menghadiri kajian salaf. Beliau sangat dermawan dengan keluarga saya. Mohon penjelasannya bagaimana saya bermuamalah dengan dia. Alhamdulillah kalau dia baik. Ya. Berbeda manhaj bukan berarti kita mengambil sikap. Itulah kesalahan. Ada orang belum mengenal sunnah, ya tetangga kita apalagi, ya jangan kemudian kita menutup diri darinya. Apalagi kalau orangnya baik begini, jadi ya respon. Alhamdulillah dia baik. Ya, kita pun baik kepada dia. Baik kepada orang walaupun berbeda manhaj, baik. Ya. Sebab asalnya kita ingin memberi hidayah, bukan untuk menjauhkan orang dari hidayah. Kita ingin memberi hidayah kepada orang. Maka bagaimanapun caranya kita lakukan agar dia dapat hidayah. Nah, kalau kita menjauh, bagaimana dapat hidayah orang? Kalau kita tidak berbuat baik, bagaimana dapat hidayah? Tidak mungkin. Kalau kita kasar, mana orang akan lari gara-gara kita. Ya, maka apapun manhajnya, ya, tidak apa-apa kita bermuamalah dengan mereka. Dia memberi salam, kita jawab salamnya. Ya, kita pun memberi salam kepada dia. Selama bukan ahlul bid'ah. Selama bukan ahlul bid'ah. Sebab tidak semua orang yang beda manhaj ahlul bid'ah. Ya, kalau ahlul bid'ah itu memang berilmu, belajar, pandai bahasa Arab, ya, pandai baca ayat, pandai baca Al-Qur'an, hafal dan seterusnya, tapi tidak mau mendengar, tidak mau. Ah. Nah, itu lain lagi. Tapi kalau ada orang yang dia tahunya itu benar, itu bagus, ya, orang tidak faham, kemudian kita sikapi juga, itu tidak dibenarkan, ya, sekalian. Nah, jadi pakai prinsip bahwa kita ingin memberikan hidayah kepada setiap orang. Ya, tapi kita tidak bergabung, tidak ikut. Syekh Mukbil rahimahullah itu berkata, ya, justru dengan akhlak yang baik itu lebih berpengaruh daripada 1000 nasihat. Akhlak yang baik, perbuatan yang baik, muamalah yang baik itu justru memberikan pengaruh daripada 1000 nasihat. Ya kan? Baik. Terutama kepada keluarga, keluarga kita sendiri, om, tante, siapa saja, jangan kasar sama mereka. Ya, jangan langsung menghantam. Bika. Buka itu. Nah, mereka tidak paham. Dekati dulu, ambil dulu hatinya, ya, baru disampaikan. Baik. Nah, bagaimana hukum bermain game yang dimana di dalam game tersebut terdapat sihir-sihir atau ilmu dari karakter game tersebut? Apakah ini dapat merusak akidah tersebut? Ya, pertama main game sendiri itu kurang bagus bagi orang yang belajar sunnah. Kurang bagus. Walaupun gamenya tidak ada pelanggaran, tapi kurang bagus kalau kita belajar sunnah. Ya. Taib. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan segala yang tidak bermanfaat. Dan kita bukan anak kecil. Anak kecil itu main game. Kalau sudah besar main game, kurang sedap dilihat, ya, kurang sedap. Apalagi kalau game-nya seperti ini, ada sihir-sihirnya, ada ilmu-ilmu tenaga dalamnya, lama-lama nanti dia kesenangan. Woi, pakai sihir itu. Mana pengingkarannya terhadap kebatilan? Ini bisa mengurangi akidah, bisa mengurangi akidah seseorang. Ya, ingat ikhwas kalian, sekedar datang bertanya kepada dukun tidak membenarkan. Sekedar datang itu bermasalah, kan? Bermasalah. Ya. Baik, maka dihindari. Kalau mau main game, langsung game, langsung main bola sekalian. Ya kan? Enggak usah. Langsung main bola saja. Baik. Cukup, ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.